Cela, disebut kemarin bahwa khobar itu. Kalau dia berupa jumlah, maka harus memiliki rabi. Harus memiliki rabi. Nah, itu kalau jumlah ismiyah atau fi'liyah. Bagaimana kalau berupa dhorob atau jar majrur? Nah, beliau lanjutkan setelah itu. Kata beliau, wa dhorban mansuban. Demikian pula dhorob. Itu ya. Yang dinasab. Kalau dhorobnya marfu, selesai masalah. Misalnya, yaumul jum'ati yaumu idun. Misalnya begitu. Yaumul jum'ati yaumun mubarakun. Misalnya begitu, marfu. Eh sudah selesai, itu jadi apa? Khobar langsung. Belum bilang, kalau ada dhorob yang mansub. Maksudnya dhorob mansub, tapi sebagai apa? Khobar. Ini saja masalah. Ini masalah. Kalau dhorobnya marfu, selesai. Dada. Tidak ada masalah, langsung dia sebagai apa? Khobar. Kalau sekarang dhorob mansub. Nah, yaitu maksudnya dhorob mansub sebagai maf'ul fi. Sebagai maf'ul apa? Fi. Nah, contoh warabbu asfala minkum. Wajaran wa majrur. Demikian pula kalau jar majrur. Ka seperti alhamdulillahi rabbil alamin. Lillah. Lillah, ini jar majrur. Jar majrur maksudnya jar, huruf jar majrur yang dijar. Yang dijar, jar majrur jadinya. Gimana dia, bisa gak menjadi khobar? Sudah lewat bersama kita di buku sebelumnya, bisa. Tapi kan dia harus punya ta'alluq. Makanya belum bilang wa ta'alluquhuma bi mustaqir. Keduanya ta'alluq, terikat, terkait dengan mustaqir. Maksudnya ini amilnya. Karena namanya dhorob dan jar majrur harus punya amil. Kalau tidak ada dalam lafaz, maka pasti muta'alliq bi syai'in mahdhuf. Pasti dia terikat dengan sesuatu yang dihilangkan, yaitu sebagai amilnya. Maka dengan mustaqirun astaqarra mahdhufa ini. Bisa mustaqirun atau istaqarra, yang keduanya dihilangkan. Arti maksudnya, amilnya berupa, bisa berupa isim. Yang mahdhuf ini bisa juga berupa apa? Berupa apa? Fi'il. Mustaqir itu untuk isim. Istaqara itu untuk apa? Fi'il. Jelas ini. Artinya kalau dia nanti yang dihilangkan adalah mustaqirun, berarti khobar mubrad. Tapi kalau yang dihilangkan adalah istaqara, berarti khobarnya apa? Jumlah. Paham gak ini? Tinggal begitu saja nanti. Iya. Kalau takdirkan mustaqirun, sudah itulah khobarnya. Itulah apa? Khobarnya. Tapi kalau istaqarra, itu juga khobarnya. Tapi berupa apa? Jumlah. Berupa jumlah. Ini mudah saja ini. Karena sudah lewat di mutamimah. Syarah. Wa yaqul ay wa yaqul khobar dhorban mansubah. Bisa khobar berupa dhorob yang dinasab. Kaqulih ta'ala wa rakbu asfala minkum. Wajara wa majrur, bisa juga berupa jar majrur. Kaqulih ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin. Lillah. Wahuma hina idzin muta'alliqan bi mahdhufin wujuba. Keduanya ketika itu terkait dengan sesuatu yang dihilangkan secara wajib. Takdiruhu mustaqirun aw istaqarra. Wal awwal ikhtiyar jumhuril basriyin. Yang pertama, itulah yang dipilih oleh mayoritas Basra. Mayoritas orang Basra. Yang mana itu? Mustaqirun. Wa hujjatuhum, dalil kenapa mereka pilih itu mustaqirun, anal mahdhuf huwa al-khabar fil haqiqah. Dalil mereka, hujjah mereka kenapa itu yang dipilih, karena yang dihilangkan itulah khabar pada hakikatnya. Iya kan? Itu yang dihilangkan itulah bahwa khabar pada hakikatnya. Wal aslu fil khobari ayyakuna isman mufrada. Asal pada khobar adalah apa? Asal pada khobar apa? Isim mufrad. Paham gak? Isim mufrad maksudnya isim mufrad apa di sini? Hah? Ma laisa jumlatan wa laisa bihan bil jumlati. Bukan mufrad lawan dari isim mutsanna. Paham gak? Iya. Jadi asal dalam khobar adalah bukan jumlah. Dia adalah mufrad. Ini alasannya. Ini alasannya. Wathani, yang kedua, ikhtiarul Akhmash wal Farisi wal Zamakhsyari. Sementara yang kedua yaitu istaqarra, itu pilihan yang dipilih oleh Al-Akhfash dan Al-Farisi serta Zamakhsyari. Wa hujjatum, hujjah mereka, kenapa bisa dipilih itu? Hujjah mereka, kenapa dia pilih itu? Katanya, annal mahdufa hamilun an-nasbah. Bahwa yang dihilangkan itu kan adalah amilnya nasab. Ya kan? Amil nasabnya siapa? Amil nasabnya siapa? Dharo. Tahu kan? Terus? Filam di dharfi, filam pada lafaz dharab. Wa mahalul jar wal majrur. Amil nasab pada lafaz dharab dan amil nasab pada mahalnya jar majrur. Wal asal fil amil ayyakuna fi'ilan. Asal dalam amil adalah, dia adalah fi'il. Dua-dua hujah ini sama-sama begitu. Paham gak ini? Sama-sama. Makanya takdirnya bisa mustaqirun, bisa apa? Dorob. Bisa apa? Istaqorro. Tergantung. Alasannya sama-sama kuat. Asal khobar adalah mufrad. Asal amil adalah apa? Asal amil adalah apa? Fi'il. Paham gak? Iya. Cuman itu kan dibilang asal. Dibilang apa? Asal. Iya. Cuman dibilang seperti itu. Kenapa isim juga bisa beramal-amalan fi'il? Cuman asalnya, asal daripada amil adalah apa? Fi'il. Walaupun isim juga boleh ditakdirkan. Kenapa? Karena isim juga bisa beramal-amalan fi'il. Seperti mustakirkan isim fa'il. Kita sudah ketahui bersama bahwa isim fa'il bisa beramal-amalan fi'il. Jadi mereka bilang asal. Bukan berarti tidak boleh yang lain. Jelas kan? Cuman asal saja. Selesai. Wala masih dorok. Wala yajuzu aslun. Wala yukhbaru bizzamani anidzat. Wal laylatal hilalu muta'awwal. Masya Allah. Tidak boleh dikhabarkan dengan zaman tentang zat. Ini sudah disinggung di mutamimah sebelumnya. Artinya gini. Dorob kan umum. Apakah dia zaman atau apa? Makan bisa jadi khobar. Paham kan? Apakah mubtadanya berupa zat atau berupa ma'nawi? Apakah khobarnya mubtadanya berupa zat atau berupa ma'ani? Iya kan? Contoh zat misalnya itu adalah Zaid, Muhammad. Itu zat namanya, ada zatnya. Ya? Zaidun. Anu katakan amamal ustadi. Ini kan dorob khobarnya. Paham gak ini? Ya? Zaidun indaka. Makna misalnya antum katakan as-safaru. Ini kan dari berzat. As-safaru godan. Paham kan? Iya. As-safaru godan misalnya. Kata beliau, wala yukhbaru bizzaman anidzat. Tidak boleh dikhabarkan dengan zaman tentang zat. Artinya begini. Kalau mubtadanya berupa zat, tidak boleh khabarnya berupa dorf zaman. Tidak boleh untuk katakan Zaidun godan. Paham? Zaidun yaumal khamis. Paham teman-teman? Kenapa? Karena Zaid apa? Zat. Sementara yaumal khamis apa? Dorf zaman. Tidak boleh. Itu jumlah yang salah. Tapi ada didengar dari orang Arab. Dibilang walaylatal hilalu. Gimana ini? Alaylata dorob khobar muqaddam pada zahirnya. Alhilalu mubtada muakhar. Sekarang kita tinggal tanya, al-hilal zat atau ma'ani? Buang? Zat, kenapa zat? Ha? sembarang ngomong berarti. Mubar? Hah? Nampak? Dia nazapnya bulan-bulan. Tahu bulan? Hilal. Hah? Tahu hilal? Apa itu hilal? Bulan, bulan sabit yang awal terbit. Hilal itu berzat atau ma'ani? Paham kan? Zat, hilal itu bulan, bulan, awal bulan. Itu namanya apa? Hilal, ada zatnya. Ada zatnya, itu paham? Paham? Masa? Hah? Hah? Mana? Bang Rahman? Hah? Iya. Bulan itu kan benda, berzat. Jelas ini, ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ini al-layla, dor apa ini? Zaman atau makan? Hah? Zaman atau makan ini? Hah? Zaman, gimana ini? Hilal zat, al-layla tak dor zaman. Katanya tadi tidak boleh. Paham kan? Beliau bilang, muta'awwal, ini dita'awil. Bukan begitu asalnya, ada yang dihilangkan. Jelas ini ditakwil, asalnya bukan seperti itu. Jelas ya, apa takwilnya? Sebentar disyarah. Syarah. Yang qasimu dharab ya zamani wa makani. Dharab terbagi ke zaman, makan. Wal mubtada ila jawharin. Mubtada juga terbagi ke jauhar, punya zat. Itu namanya zauhar. Bisa diraba, bisa disentuh, bisa dilihat. Paham Imran? Bisa dicium kalau mau. Paham Imran? Ini Imran. Apa ini? Apa ini Imran? Jauhari atau ma'ani? Hah? Jauhari kenapa Imran? Bisa diketok dia bilang. Bisa dicium kalau mau Imran? Paham? Ini namanya jauhari. Ada dirasakan. Paham? Jauhari, zat, punya zat. Ini jauhari istilahnya ahli kalam. Tapi dipakai karena sudah berjalan. Iya, ka Zaid wa Ammar. Beliau contohkan Imran, seperti Zaid dan Ammar. Di antaranya juga Imran. Iya kan? Antum zat, jauhari atau bukan Imran? Jauhari, kan bisa dicukur rambutnya. Paham kan? Bagian kedua, wa Arabin. Ini lawan dari jauhari. Jauhari artinya zat. Wa arabin maksudnya ma'ani. Dia hanya bentuk ardun. Tak berzat. Paham? Tak berzat. Hanya makna saja. Seperti apa? Kal kiam, seperti berdiri. Coba cium berdiri, bro. Bisa gak dirasakan? Hah? Tak bisa. Paham buat? Atau pusing entum? Hah? Hah? Walku duduk. Antu bisa raba itu duduk. Buat. Hah? Apa? Oh, tidak bisa. Iya. Paham gak nih? Jadi dia bisa itu. Itu namanya arutin. Ma'ani saja. Makna saja orang duduk. Tidak berdat. Yang duduk dat. Tapi duduknya itu ma'ani. Iya. Fa in kana dharbu makanian, kalau dorobnya makan, itu dorob makan, sahal ikhbaru bihi anil jauhari wal aradi, maka sah mengabarkan dengannya tentang jauhar dan arad, sama saja. Lihat contoh, takul Zaidun amamak wal khairu amamak. Perhatikan Zaid dan al khairu. Zaid jauhari dan al-khair, ma'ani atau dan ma'ani, maka sangat aneh kalau orang bilang kebaikannya sudah tercium dari jauh. Mana caranya? Kebaikannya apa? Sudah tercium. Paham gak ini? Dia caranya cium yang ma'ani. Iya kan? Iya, yang tercium itu kalau apa? Punya? Tidak. Iya. Al-khair amamak. Lihat, sama-sama amamak. Pada satu zat, satunya apa? ma'ani. Wa in kana zamaniyan sahhal ikhbaru bihi 'anil arad dunal jauhari. Kalau dia zaman, maka sah pengabaran dengannya tentang arad saja, tidak jauhar. Tamen takulan tu kadang asomu al-yauma. Cocok. Wala juzu zaidun al-yauma. Dah boleh. Fa in wujida fi kalamihi ma dhahiru dhalik. Kalau ada dalam ucapan mereka, yaitu ucapan orang Arab, apa yang nampaknya seperti itu, seakan-akan mubtadanya dzat, khobar berupa khobarnya berupa zaman, wajib ta'wiluhu, wajib ditawil. Wajib ditawil. Kekaulihim seperti perkataan mereka, ini yang didapatkan ini sima'i, tidak boleh buat sendiri. Ketika didapatkan langsung kita ta'wil. Ini yang didapat dari ucapan mereka. Al-layla fal-hilalu fahada ala hadfi mudafin. Ini sebenarnya di atas penghilangan mudaf. Jadi asalnya al-laylata al-hilal, bukan laylata, al-hilal itu mudaf ilai. Tapi dihilangkan mudafnya sehingga mudaf ilai menduduki kedudukan apa? Mudaf. Takdirnya al-laylata tulu'ul hilali. Al-laylata tulu'ul hilali. Sekarang mana mubtada? Mana mubtada? Ahmad. Dari mana tuh Ahmad? Mana mubtada mubar? Bual. Apa? Tulu adanya situ Ahmad. Anda ada cetakan itu? Oh, kita lihat, masya Allah, besarnya itu, menghayal itu lah, mak. Hah? Yang di atas itu namanya menghayal. Lihat di halamannya itu sama sih. Mubar, yang mana antum lihat saudara? Jami risau, nah, jami pikirkan orang di kampung. Paham Mubar? Antum lihat sih. Yang mana tu lihat? Kenapa paling tak tahu? Apa? Lihat alasannya dia. Karena bukan di awal, itu kan pernyataan pemula, Mubar. Kita ini sudah bukan pemula. Kan sudah dibilang bahwa mubtada bisa diakhirkan. Ya enggak di mutamimah? Ya enggak? Mubtada bisa diakhirkan? Bisa. Kenapa masih ada pernyataan? Karena bukan di awal. Seakan-akan mubtada itu harus di awal. Itu pernyataan orang baru belajar mibta. Kalau sudah kotor nada, tidak ada mibta begitu. Karena mubtada, mubtada di mana boleh tanya? Di awal, di akhir, boleh-boleh saja. Ya enggak mubar? Hah? Hah? Hah? Jadi bingung karena bukan di awal. Siapa bilang mubtada harus di awal? Ya kan? Lihat. Al-laylata tulu'ul hilali itu asalnya. Tulu'u mudaf. Al-hilali mudafun ilai tulu'u marfu karena dia mubtada. Pertanyaannya, tulu'u zat atau ma'ani? Tulu'u. Hah? Ma'ani sama dengan antum bilang. Berdiri, duduk. Itu namanya tulu'u, terbit. Paham gak nih? Ma'ani. Terus khobarnya al-laylata, dzarf zaman, pas gak itu? Zaman mengobarkan tulu, pas gak? Hah? Cocok gak itu? Sohi gak? Paham Mubar? Hah? Sohi. Kan begitu? Setelah itu dia dihilangkan. Paham? Kemudian ketika dia hilang, maka mudhafun ilai menduduki kedudukannya. Tadinya majrur menjadi apa? Marfu. Seakan-akan kita lihat dia adalah mubtada. Padahal mubtada adalah yang dihilangkan. Paham ta'wilnya? Paham Mubar? Hah? Yakin? Hah? yakin. Alhamdulillah. Siapa yang belum paham? Siapa yang belum paham? Mana Rehan? Dada? Pulang kampung? Berapa kali kita lalai darinya ini langsung hilang? Kan tidak ditanya-tanya. Siapa yang tahu? Di atas? Hah? Jam suruh ikut pelajaran ke itu. Hah? Sampai datang bapaknya, kasih tahu. Sampai datang bapaknya, kasih tahu. Ya, siapa yang tugas, kasih tahu. Siapa tugas? Siapa yang mau tanggung ini amanah? Hah? Antum, jangan ikut pelajaranku sampai datang bapaknya menghadap. Dah? Iya, bilang begitu. Saya usir itu kalau datang. Main-main orang ini. Jadi ini takdir. Ini perlu untuk pahami. Jadi, kalau antum dapat zahirnya seperti itu, ini sama dengan pembahasan fa'il dulu di mutamimah. Kan fa'il kan harus diakhirkan. Artinya terletak setelah fi'il. Paham? Tapi kalau antum lihat nampaknya dia di depan. Paham gak ini? Maka ketahuilah bukan dia. Fa'ilnya adalah berupa domir mustatir. Paham gak ini? Yang kembali ke sebelumnya dia mumpada. Kalau bukan begitu berarti atas takdir amil lagi. Ya, atas takdir siapa? Amil lagi. Seperti pembahasan fa'il. Ketika antum padakan Zaidun koma, maka Zaid bukan fa'il. Zaid bukan apa? Fa'il di mutamimah. Fa'ilnya domir mustatir kembali ke Zaid. Kalau nampak tidak bisa sebagai fa'il, juga ditakdirkan fi'il. Misalnya ayat in, wa in istajaroka. Wa in ahadun minal musyrikin istajaroka fa'ajirhu. Wa in ahadun. Ini kan nampak dari fa'ilnya istajaroka setelahnya. Paham gak ini? Tapi bukan dia fa'il. Karena dia di mana? Di depannya. Nah, sama dengan ini. Kalau asalnya kan hukumnya mubtada. Kalau berupa zat, khabarnya berunda boleh apa? Dharbu zaman. Dan kalau antum dapat, tiba-tiba ada mubtada zat, khabarnya berupa dharbu zaman. Maka apa kita katakan? Ini ada ta'wilnya. Paham gak ini? Sama semua jalan keluar seperti itu. Karena hukum asal dipegang. Hukum asal. Masya Allah. Ini selesai. Aslu. Wa yugni anil khobari marfu wasmin mu'tamidin ala istifhamin au nafiyin. Masya Allah. Setelah kita selesai dari khobar, mubtada lahu marfu yang dibahas dengan cepat di mutamimah. Setelah kita selesai dari mubtada lahu marfu, maka sekarang kita masuk di mubtada. Mubtada lahu khobar sudah lewat, maka sekarang kita masuk di mubtada lahu marfu. Antum tahu kan mubtada lahu marfu? Mubtada yang tidak butuh pada apa? Khobar. Tapi setelahnya sebagai apa? Fa'il atau naibul fa'il sadda masadda al khobar. Ini perlu katakan. Wa yugni anil khobar, dan mencukupkan dari khobar. Artinya tidak butuh pada khobar. Tidak butuh pada khobar. Marfu'u wasfin. Kalau yang dirompak itu adalah merupakan wasfin. Maksudnya yang dirompak sebagai mubtada adalah wasfin. Tahu wasfin? Fa'il atau isim? Isim fa'il atau isim? Maf'ul. Atau kemarin dibilang sifatul musyabbaha. Tapi ada syaratnya. Mu'tamidin ala istifham au nafin. Yang bersandar kepada istifham atau nafi, maksudnya diawali oleh istifham atau diawali oleh apa? Nafi. Kalau ada sifat diawali oleh istifham atau diawali oleh nafi, maka dia tidak butuh pada khobar. Dia tidak butuh pada apa? Khobar. Contoh, nah aqatinun qaumu salma. Qatinun mubtada. Qaum Musalma qaum fa'il. Sadda masadda al-khobar. Menutup tempatnya khobar. Wa ma madrubun al-amron. Berarti ya baik-baik, madrubun mubtada. Al-amron naib fa'il sadda masadda al-khobar. Menutup tempatnya khobar. Jelas ya? Syarah. Idza kana al-mubtada wasfan mutamidan ala nafyin aw istifhamin istaghna bi marfu'ihi anil khabar. Masyaallah. Kalau mubtadanya berupa sifat yang bersandar kepada penafian atau istifham, maka istaghna bi marfu'ihi, dia mencukupkan dengan marfu'nya dari khabar. Artinya tidak butuh lagi kepada khabar. Taqulu aqaimun az-zaidani wa maqaimun az-zaidani. Fa zaidani fa'il bil wasf. Zaidani adalah fa'ilnya al-wasf. Wal kalam mustaghnin anil khabar. Pembicaraan ini, kalimat ini tidak butuh pada khabar. Mustaghnin artinya tidak butuh. Kan dia kaya. Ya? Kaya, tidak butuh pada khabar. Li'anna al-wasfa huna fi ta'wilil fi'il. Karena sifat di sini berada dalam ta'wil fi'il. Antum sudah tahu. Dia sifat beramal-amalan fi'il. Ala taro anal ma'na, tidakkah kamu melihat bahasanya maknanya ayakumun zaidani, sama akuimun zaidan sama dengan ayakumu az-zaidani. Antum lihat amat ya, wama yakumu az-zaidani sama wal fi'lu la yasihul ikhbar anhu, dan namanya fi'il tidak sah dikabarkan tentangnya. Dan pernah ada mubtada berupa fi'il? Pernah tak? Pernah enggak ada mubtada berupa fi'il? Hah? Makanya ketika aku imun, ma qaim bisa begitu. Paham? Dia beramal amalan fi'il, artinya menduduki kedudukan fi'il. Enggak bisa setelahnya sebagai khabar. Karena enggak pernah mubtada berupa apa? Fi'il. Paham ini rahasianya? Enggak pernah, Masya Allah. Kemudian kata beliau rahimallahu taala, fakadzalika ma kana fi mawdhihi. Maka demikianlah apa yang berada dalam kedudukannya. Wa inna ma masaltu bi qatin wa madrub. Tiada lain saya contohkan dengan qatin dan madrub li ulama agar supaya diketahui anna la farqa baina kaunil wasfi rafi'an lil fa'il aw lin na'ibi an fa'il. Untuk diketahui bahwasanya tidak ada perbedaan keberadaan sifat itu merupakan fa'il atau merupakan na'ib fa'il. Sama saja artinya isim fa'il atau isim apa? Maf'ul. Jelas ya? Ahmad? Sama Ahmad? Jelas Ahmad? Atau belum? Iya. Wa min syawahidin nabi qawli. Tinggal syairnya. Termasuk syawahid pendukung nabi. Ucapannya penyair. Qawli layya ma'wafin biya hadiyan tumak. Idza lam takuna li ala man uqati'u. Mana dia? Hah? Mana syaitnya? Mana yang menjadi titik pembahasan? Mawafin. Paham gak ini? Antuma. Iya. Wafin. Min syawahidil istifham. Di antara yang di awal istifham. Kalau mawafin manafi. Contoh di awal istifham. Aqatinun qawmu salma. Am nawadu'ana. In yad'anu fa'ajibun aishu man kotona. Yang syahid kita apa? Aqatinun qawmu salma. Selesai. Aslun wa qada yata'addadul khabar. Qada yata'addadul khabar. Kadang khabar berbilang. Amal. Kadang khabar ta'addud. Apa artinya ta'addud? Khabar apa? Berbilang. Iya. Khabarnya tidak satu. Contoh kata belum nah. Wahual ghafurul wadudu. Huwa mubtada. Al-ghafuru khabar. Al-wadudu khabar yang kedua. Khabar yang semua huwa katanya. Jelas ini. Ini kadang khabar berbilang. Syarah. Ya juzu ayu khabar anil mubtada bi khabarin wahid. Wahul asr. Boleh dikabarkan dari tentang mubtada dengan satu khabar. Wahul asr ini asalnya. Nah, Zaidun qa'imun. Abi akhtar atau lebih dari satu. Atau lebih dari satu. Qauli ta'ala wa huwal ghafurul wadudu dzul arsyil majidu fa'alul lima yuridu. Paham ya? Al-Ghafuru khobar, Al-Wadudu khobar, Dul Arsil khobar, Al-Majidu khobar, Fa'alul khobar. Khobarnya siapa? Huwa semuanya. Paham kan? Khobar huwa semuanya. Kata beliau, ka ini contohnya, wa zahama ba'duhum anal khobar la juz ta'addudu. Sebagian mereka menyangka bahwa khobar tak boleh berbilang. Tapi contohnya tadi bagaimana? Mereka akan katakan, wa qaddaru lima adal khobar awal. Mereka takdirkan selain khobar yang pertama. Fi hadil ayati, pada ayat ini mubtada'at. Mereka takdirkan mubtada'at, banyak mubtada yang dihilangkan. Ayu wal wadudu wa dul arsi wal majidu wa fa'alu lima yuridu. Maksudnya begitu semuanya. Dia takdirkan ada apa? Ada huwa semuanya. Ada mubtada yang dihilangkan. Jelas ini? Jelas kata mereka? Itu sangkaan katanya. Kalau belum takdir dan sangkaan, berarti itu tak kuat. Karena asalnya ada mutakdir. Asalnya tak ada takdir. Asalnya itulah yang disebutkan. Paham kan? Jelas ini? Asalnya tidak ada takdir. Wa ajma'u ala adami ta'addudi fi mithl. Dan mereka sepakat bahwasanya tidak ta'addud pada contoh Zaidun syairun wa katibun. Ya jelas. Orang pakai waw. Iya kan? Kalau dia bilang Zaidun syairun katibun, bisa dibilang ta'addud. Tapi ini kenapa dia bilang wakati pun, dia sudah keluar dari asal memang, karena ini wa'a atau iya kan? Wabina az-zaidani syairun wakati pun, ini juga gak bisa karena bisa saja ini kan dua zaid syair wakati, bisa satunya syair saja penyair, satunya juga apa bisa penulis, kan begitu gak bisa, iya sepakat mereka ini, tidak takut di sini. Wabina hada hulbun hamidun. Demikian pula ini, itu bukan ta'adud ini. Ini kata mereka tidak ta'adud. Karena ini manis asam. Bisa enggak? Sesuatu yang manis sekaligus apa? Asam. Ya kalau asam ya asam. Kalau manis, manis. Paham enggak ini? Jelas ini? Iya, kata mereka tidak ta'adud. Kenapa? Maknanya tidak cocok. Iya. Lihat kata beliau, li'anna dhalika kullahu, beliau terangkan. Karena itu semuanya, la ta'adduda fihi fil haqiqah, tidak berbilang padanya secara hakikatnya. Amal awal, beliau terangkan yang pertama. Adapun yang pertama, mana itu yang pertama? Zaidun syairun wa katibun. Amal awal, adapun pertama, fali'anna al-awwal khabar. Karena yang pertama khobar, wathani matub alai, jelas. Yang kedua diatopkan padanya. Wa ammasani, ada pun yang kedua. Mana yang kedua ini? Bual. Ahsan. Lihat Ahmad. Nah, mana Ahmad? Lumayan, sadar dia. Iya, dari tidurnya. Jadi ada pun yang kedua. Kenapa bisa? Fali anna kullu wahidin minas syakhsain mukhbar anhu bi khabarin wahid. Karena setiap salah satu dari dua orang itu, syakhsain, dua orang. Salah satu dari dua orang itu, mukhbar anhu, dikabarkan dengannya bi khabarin wahid. Dengan satu khabar. Karena satunya penulis, satunya penyair. Iya kan? Wa amma salih. Adapun yang ketiga. Mana yang ketiga ini mubar? Tidur. Hulbun hamidun. Hada hulbun hamidun. Itu ketiga. Kenapa bisa? Fali anna al-khobaro ini fi ma'na al-khobaro al-wahid. Idhil ma'na hada muzun. Dia bilang begitu. Kalau dijadikan satu-satu, kan gak cocok. Ini hulbun manis asam. Kan begitu? Kata beliau, karena dua khobar ini pada maknanya jadi satu. Karena maknanya apa? Muzun. Jadinya muz. Apa muz? Ya, manis sama asam. Apa jadinya? Hah? Asam manis. Paham? Jadi dua khobar atau satu? Dua satu. Satu. Karena hulmun hamidun jadinya apa? Muzun. Campuran dari keduanya. Asam manis. Iya kan? Paham? Jadi pada hakikatnya berapa khobar? Satu. Jelas? Jelas ini? Karena kalau dipisah nggak cocok. Nggak cocok. Bertentangan secara makna. Maka jadinya cuma satu. Jelas ya? Jelas ya? Kemudian kata beliau, ini poin kelengkapan saja semuanya. Kelengkapannya. Aslun. Waqadaya taqoddam. Ini tadi saudaraku Mubar. Ya? Kadang dia dikedepankan. Siapa ini? Khobar. Nah, fidari Zaidun. Mana mubtadanya Mubar? Mana khobarnya? Aina Zaidun. Mana mubtadanya Mubar? Pikir dia. Mana mubtadanya Mubar? Zaidun. Mana khobarnya? Aina. Kan asalnya Zaidun Aina. Kan seperti bahasa kita. Zaid di mana? Paham gak ini? Asalnya seperti itu. Tapi namanya istifham tidak boleh diakhirkan. Harus dia di awal. Wajib. Wajib. Baru contohkan dua ini. Yaitu untuk menunjukkan yang boleh dan yang wajib. Kalau fidari Zaidun boleh. Zaidun fidar. Tapi kalau Aina Zaidun, wajib. Tidak boleh antum balik menjadi Zaidun Aina. Tidak boleh. Jelas? Jelas ini? Ini dua. Kata beliau rahmallahu ta'ala syarah. Qad taqaddamul khobar ala mubtada. Kadang khobar mendahului mubtada. Jawazan atau wujuba. Bisa jawazan secara boleh. Bisa juga apa? Wujuba. Ya? Bisa jawazan, bisa apa? Wujuba. Fal awal, maka yang pertama. Apa yang pertama ini? Apa yang pertama ini? Yang jawazan. Nah, fidari Zaidun. Wa qawli ta'ala salamun hiya. Wa ayatun lahumul laylu. Boleh. Al-laylu ayatun lahum. Paham gak ini? Seterusnya. Wa innama lam yaj'alil muqaddam fil ayataini mubtada. Wal mu'akhir khobaron. Li adaihi ilal ikhbar anin nakiro bil ma'rifah. Tidak lain. Tidak dijadikan yang di depan dalam dua ayat itu mubtada. Maksudnya wa ayatun dan dijadikan mubtada. Salamun dan dijadikan mubtada. Ya wal muakhir khobar dan yang diakhirkan itu tidak dijadikan sebagai khobar. Kenapa? Li adahi ilal ikhbar anin nakiro bil ma'rifah. Karena akan mengantarkan pengabaran tentang nakiro dengan ma'rifah. Coba antum bilang begini. Salamun mubtada. Hiya khobar. Terbalik kaidah. Kaidah apa? Asal dari mubtada apa? Ma'rifah. Khobarnya apa? Nakiro. Kalau antum katakan salamun mubtada. Hiya khobar. Terbalik. Akan mengantarkan bahwa khobarnya nakiro. Khobarnya ma'rifah. Mubtadanya apa? Nakiro. Tidak bisa. Demikian pula dalam ayat. Ayatul lahu. Antum kalau bilang ayatul mubtada. Al-laylu apa? Al-laylu apa khobar? Maka antum menyambarkan ma'rifah. Nakiro dengan ma'rifah. Paham gak ini? Makanya tidak boleh. Makanya di sini diakhirkan. Diakhirkan. Supaya tidak ada kesan itu. Paham Mubar? Bukannya tidak boleh. Paham kan? Diakhirkan atau diawalkan? Bukan. Cuma dia diakhirkan karena itu. Iya? Akan membuat nakiro dikabarkan dengan ma'rifah. Wasani yang kedua. Boleh untuk katakan dalam ayat tadi. Hiya salamun. Paham? Al-laylu wal-laylu ayatul lahu. Boleh. Paham ini? Jelas ya? Wasani yang kedua. Apa yang kedua ini? Wujuban. Kekaulika seperti perkataan antum. Fidari rojulun. Wajib ini. Karena kenapa? Karena kalau rojulun di depan, itu bidari bukan khobar. Bisa jadi dia bukan khobar. Tapi apa? Na'at. Karena jumlah setelah jermajuru setelah nakiro, na'at. Makanya wajib dibelakang supaya antum tak bilang itu na'at. Jelas? Wa qawlu ala tamrati mitluha. Ini mitluha mubtada. Wajib diakhirkan. Kenapa? Kan dia ada domir yang kembali kepada sebagian dari khobar. Kalau antum bilang begini. Alat mitluha alat tamroti. Boleh kan? mitluha ala tamroti, boleh gak? Hanya kembali kemana? Hah? Ke tamrot. Antum kan sudah lewat di pembahasan istighol. Istighol atau tanazu? Di pembahasan tanazu. Yang boleh domir kembali kepada setelahnya itu, kalau pokok kalimat, marfu saja. Kalau mansub tak boleh. Apalagi dia majrur, tak boleh. Jelas ini. Ini wajib karena domir kembali ke sebelumnya, bukan kepada apa? Setelahnya. Jelas ini? Jelas ini? Aman? Hanya kembali ke mana, Ahmad? Mitluha. Kemana? Apa dia bilang? Iya, kemana? Depan siapa? Ke Ahmad, ke Mubar, ke Bual. Kalau ha kembali ke ala, maka ala adalah isim. Maka ala adalah apa? Isim. Sementara para ulama sepakat, kalau ala adalah apa? Huruf. Kan sudah ada kaidah, kalau domir kembali kepada sesuatu, maka sesuatu itu adalah isim. Paham pembahasan? Paham ini? Berarti sekarang, kesepakatan para ulama tadi itu diselisih oleh imam dari Gontang. Kan ulama sepakat, kalau ala adalah huruf, huruf jar. Tiba-tiba hak kembali ke ala. Berarti ulama Gontang ini mengatakan sama ini. Dia akan katakan ala adalah isim. Apa dalilnya? Bisa kembali kepadanya domir. Iya, hati-hati. Antum selisih kesepakatan ulama nahwu. Tidak mungkin. Paham ini? Ingat, domir tidak mungkin kembali ke huruf. Jadi harus cari isim. Paham? Ada dua kata ini, Ahmad. Alat tamroti. Mana isim? Tamroti. Berarti ha kembali ke siapa? Tamro. Paham kajiannya? Begitu caranya. Jadi antum itu. Jelas amat? Alhamdulillah. Tidak selisih jadi kesepakatan? Tidak. Hampir kita tulis. Iya. Faedah. Iya. Jelas ini ya? Jelas ya? Jadi kembali ke tamro di depannya. Iya. Kalau tidak diakhirkan, wah bahaya. Ketika antum katakan, mitluha ala tamroti, hak kembali ke tamro yang setelahnya, itu tidak boleh. Itu tidak boleh, tidak boleh. Sepakat tidak boleh. Yang dibolehkan itu kalau hanya domir marfu saja dalam bab tanazu. Jelas ini, itu dimaafkan karena doruroh. Itu dimaafkan karena apa? Doruroh. Jelas ya, jelas ya. Alhamdulillah. Kata beliau rahimahullah ta'ala, wa innama wajaba fi dzalika, tiada lain wajib dalam hal itu, taqdimu, dikedepankannya dia, itu khobar, li anna ta'khirahu fil mithalil awal, karena kalau diakhirkan pada contoh pertama, yaitu contoh pertama mana? Ya? Fidari rojulun. Tadi ana langkahi aina zaidun juga ya? Iya, aina zaidun. Ya sama juga. Karena kalau diakhirkan pada yang pertama, yang tadi tibas al-khobar bisipah, maka akan mengharuskan samar, akan mengharuskan kesamaran antara khobar dengan si sifat. Paham ini? Kan kalau antum bilang begini, rojulun fidari, rojulun fidari. Ini berarti fidari bisa dirob khobar, bisa dirob apa? Bisa dirob apa? Si sifat. Kenapa bisa sifat? Karena terletak dalam nakiro. Paham? Mana irobnya ini? Samar gak? Samar. Supaya tidak samar, diakhirkan muktadanya. Langsung, bidari rojulun. Ini bidari. Bisa sifat atau bisa muktada khobar? Bisa dua atau satu saja? Hah? Hah? Satu saja. Karena sifat itu harus terlah nakiro, bukan sebelumnya. Jelas ini? Ah, jadi itu maka di ini. Fa in tolaba, fa inna tolaba nakiro al-wasfa litakhassu bihi talabul hadits. Karena permintaan nakira terhadap sifat untuk mengkhususkannya itu permintaan yang sangat. Artinya, lebih diirob lagi sebagai naat daripada sebagai khobar. Paham gak ini? Karena lebih butuh dia untuk mengkhususkannya. Untuk apa? Mengkhususkannya. Faltazama taqdimu daf'an lihadal waham. Maka wajib dia dikedepankan untuk mengangkat sangkaan itu. Daripada orang kira itu naat. Padahal kita yang berbicara inginkan dia sebagai apa? Si? Sifat. Ya, wajib seperti itu. Wafitani dalam yang kedua, yaitu Aina Zaidun. Pada contoh tadi yang saya luput, fitani ikhraju malahu sadrul kalam. Oh iya, kalau antum akhirkan, maka antum keluarkan yang memang memiliki hak di mana? Di awal, dia punya hak sadar. Punya hak berada di awal. Wawal istifham an sadariyatihi. Mengeluarkan apa yang memiliki hak di awal kalam, yaitu istifham, dari sodariyanya. Ya, dari hak di awalnya dia. Wafidhali pada ketiga, audad domir ala mutaakhir labdon warutba. Kalau antum mengakhirkan, akan mengharuskan kembalinya domir kepada yang diakhirkan secara lafad dan kedudukannya. Boleh kembali kepada secara lafad akhir, tapi secara rutbah, secara kedudukan di akhir, tapi lafadnya di mana? Di depan itu boleh. Paham gak ini? Adapun di kembali kepada yang diakhirkan lafad dan kedudukannya, tidak dibolehkan sama sekali, kecuali itu marfu karena dururoh. Di bab tanazu insyaAllah juga kita akan lewati di buku ini, dan sudah lewat di mutamimah sebelumnya. Jelas ini? Alhamdulillah. Masih ada beberapa masalah lagi terkait dengan khobar ini. InsyaAllah kita ambil di pertemuan besok. InsyaAllah besok selesai pembahasan mubtada khobar.